Assalamualaikum. Apa lagi? Jadi. Mari kawan semua, jangan melamun saja. Dengarlah lagu gembira, kita berjoget bersama. Dengarlah lagu gembira, kita berjoget bersama. Mari bernyanyi bersama. Mari berjoget semua. Mari bernyanyi bersama. Mari berjoget semua. Mari bernyanyi bersama. Mari berjoget semua. Mari bernyanyi bersama. Mari berjoget semua. Mari kawan semua, jangan melamun saja. Dengarlah lagu gembira, kita berjoget bersama. Dengarlah lagu gembira, kita berjoget bersama. Mari bernyanyi bersama. Mari berjoget semua. Mari bernyanyi bersama. Mari berjoget semua. Terima kasih. Sama.